pertanyaan. Ya rujuk ini roknya dia bisa tebal, kenapa? Ya sana. Ya rujuk ini. Sukun. Hamzah wasal. Naam, hamzah wasal. Irji'i ila rabbiki. Ra'nya Abdul Rahman. Tebal apa tipis itu? Kenapa? Kenapa tebal? Anda Hasan, karena fathah. Mardiyah hamzah. Lain tebal apa tipis? Mardiyah. Tipis apa tebal? Tebal apa tipis? Ha, tipis. Nah, ini terakhir. Abdul Syahid. Tebal apa tipis Abdul Syahid? Mardiyah. Kenapa tebal? Kenapa tebal Hanan? Hah? Anda? Hai ibad. Ya kenapa tebal? Dahulu fathah bagaimana? Sebenarnya fathah. Anda ya aku. Maradiyah. Nah, sukun sebelumnya fathah atau sukun setelah fathah atau dahului fathah dibaca dengan tebal gitu. Kita ulang kembali, tiga t-nya tebal di sini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sama-sama. Bukanlah tiga, tapi empat. Nah, empat. Irji'i yang pertama. Kemudian yang kedua, Rabbiki. Nah, radiyam. Mardiyah. Berikutnya. Irji'i ila Rabbik. Sama-sama. Irji'i ila Rabbik. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha. Sama-sama. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha. Baik, berikutnya adalah ra' sukun. Setelahnya huruf isti'la dalam satu kalimat. Jika ada ra' sukun setelahnya isti'la dalam satu kalimat, kirta, ra'nya sukun. Setelahnya ta, isti'la. Labil mirsad, ra' sukun. Setelahnya isti'la itu sad. Mirsada atau irsada. Labil mirsad, sama dalam situ. Dan juga di sini firqah masih, nah, contoh yang, nah, firqah misalnya, contoh lain. Ayat ini dibaca dengan tebal. Fi kirtas. Sama-sama. Fi kirtas. Labil mirsad. Labil mirsad. Kita ulang. Labil mir. Labil mir. Tebal. Labil mirsad. Ulang. Labil mirsad. Mirsada. Mirsada. Nah, di sini contoh lain yang disebutkan firqah. Ulang. Firqah. Nah, ia terbatas. Contohnya terbatas. Jadi kirtos, firqah, labil mirsad, mirsada atau lafad yang diambil dari kata rasoda. Nah, ini semua dibaca dengan tebal. Berikutnya tipis. Nanti kami akan kasih pertanyaan di surah Al-Qamar. Insyaallah kalian bagian semua yang tebal apa tipis. Nanti merojaah nanti. Yang pertama ketika dibaca kasrah. Nah. Kita baca wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sama-sama. Di situ pada ar-riba langsung tipis. Wa harrama ar-riba. Ulang. Wa harrama ar-riba. Pada harrama tebal. Tapi ar-riba langsung tipis. Jangan sampai wa harrama ar-ri. Jangan begitu. Tapi wa harrama ar-riba. Sama-sama. Wa harrama ar-riba. Langsung tipis. Wa harramal wa harramal langsung tipis. Jangan sampai wa harramal. Tapi wa harramal riba. Ulang. Wa harramal riba. Nah, berikutnya rizqan hasana. Rizqan hasana. Nukhrij. Sama-sama. Nukhrij. Nah. Contohnya sudah banyak di Al-Quran, banyak sekali. Berikutnya adalah imalah. Ketika imalah, jadi setiap dibaca imalah tipis. Akan tapi kita mengetahui kira hafiz yang dibaca imalah di imalah kubra hanya satu tempat ini saja, di Sirahud. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha. Ulang. Majriha. Jadi baca kayak sate, tempe, unde-unde, gule. Nah, dibaca begitu. E. Jadi bukan i. Bukan majriha. Nah, bukan majri. Jadi baca dengan e. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ulang. Baik. Coba baca Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha. Sampai situ aja. Dah. Ulang. Majeri. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Tipis re-nya. Re. Beda dengan re. Re tebal. Re tipis. Ulang. Nah, berikutnya Ibrahim. Berikutnya Ilyas. Berikutnya bukan re, re. Sate. Majeri. Nah, ulang. Berikutnya adalah ra' sukun setelah kasrah atau ra' sukun dan oleh kasrah. Jadi posisi lisan, jadi bibir, jadi posisinya jangan sampai di apa dimajukan, biarkan meringis. Fir'aun, sama-sama. Fir'aun. Fir'aun. Miryah. Fabashirhum. Naam. Fa'anzir. Sama-sama. Um Nah, itu aslinya arok sukun. Tapi ini bisa dibaca wakaf situ. Dan wakaf berhenti idaulai kasrah atau setelah kasrah. Dan ini sekali lagi tidak melihat harokatnya apa. Harokatnya apapun, yang penting arok itu wakaf, arok itu diberhentikan, maka tebal bisa bila didahului oleh kasrah. Kita baca ya ayyuhal muddatsir sama-sama. Ya ayyuhal muddatsir. Biarkan meringis. Al-muddatsir. Al-muddatsir. Kalau kalian baca begini, al-muddatsir, itu tebal sudah. Al-muddatsir. Biarkan aja bibir, meringis. Al-muddatsir. Sama-sama. Al-muddatsir. Ini nak perhatian, dua-duanya berdiri. Berdiri. Perhatikan, berdiri dua-duanya. Berdiri dua-duanya. Ayo berdiri dua-duanya. Hari sama Muhammad. Enggak perhatian tinggal aja. Ayo berdiri. Nah, berdiri dua-duanya. Ayo cepat berdiri. Ayo berdiri. Berdiri cepat. Tiba ke atas. Dan juga yang tasmi' pagi itu yang sudah keluar duluan berdiri. Tadi yang keluar sebelum jam 6 berdiri. Pak Anas keluar lagi itu siapa tadi? Teddy. Yang keluar tadi berdiri yang lainnya. Langganan Muman. Mana? Enggak, setiap hari keluar sebelum jam 6. Berdiri. Berikutnya wakaf setelah ya sukun. Ini dalam selisihan di sini dibaca dengan tipis. Inna Allah bima ta'amalun basir. Sama-sama. Inna Allah bima ta'amalun basir. Ingat bibirnya sekali lagi. Basir. Ulang. Dan ini tidak lihat, tidak melihat sebelumnya itu apa. Kasrah ataupun fathah sama saja. Khair. Sama-sama. Khair. La dair. La dair. At-tair. At-tair. Ini setelahnya apa? Setelah ya sukun fathah. Atau langsung kasrah. Seperti nasir. Sama-sama. Yasir. Yasir. Nah, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah arok sukun setelahnya isti'la dalam berbeda kalimatnya. Untuk melihat fasbir, aroknya sukun. Setelahnya sod. Fasbir kalimat sendiri, sodnya di kalimat lain pada kalimat sabra. Demikianlah kemula anzir qaumak walad sa'ir khaddak. Dan tidak ada contoh dalam Al-Quran kecuali tiga tempat ini saja. Tidak ada contoh lain. Pertanyaan Indra Abdul Rahman. Fasbir sabar surat apa? Al-Insan, Al-Jurayd. An-nazi'an tidak ada. Anda man, Jamil, anda Harith, Numan, enggak tahu Numan, Rahman, Taufik, Al-Ma'arid, nah, duduk. Berikutnya, anzir qaumak. Ini jurid, surat apa? Jangan bisiki, dia melayang jangan bisiki. Anda, enggak tahu juga kamu? Anda, Nu'man, jangan bisiki yang lainnya. Apa? Yang la'ab mesti enggak bisa. Anas, Anas belum sampai, itu sama belum selesai. Harith, ini Amir, surat apa ini? Angdir Komak, surah Nuh. Nuh, mana Nuh? Di mana? Di luar? Di dalam? Wala tusair khaddaka. Ini anda surat apa ini? Surah Luqman. Nah, surah Luqman. Diperhatikan ini. Kalian merojah yang bagus. Jangan keluar-keluar ngapain di belakang ini. Sebagian sibuk dan perak aja, makanya dikurangi biar tidak banyak peraknya. Makanya dikurangi. Alasannya ke belakang terus. Diusahakan dihafal dengan baik. Tayyulahu nasihat.